الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم خبيرا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا كتاب الأنجيل إن شاء الله كاجيال عيسى من التفاسير تفسير على عيسى 232 آيات 232 حديث سورة البقرة ستو آيات إن شاء الله الله تعالى والفرمان وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ini berkaitan langsung dengan talak dan kemudian selesai masa iddah belum dirujuk. Setelah selesai masa iddah, belum dirujuk, kemudian mau kembali ke istrinya atau keduanya saling mau balikan, maka harus mengadakan pernikahan baru, akad baru, barulah kemudian jadi sah kembali jadi suami istri. Baik, kita maksudnya satu ayat sebenarnya dilewati dalam waktu 2 menit atau kurang, tapi kajian kita lebih dari sejam karena tidak hanya membahas tentang singkat itu saja. Insya Allah nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas mendalami lebih, insya Allah. Tapi sebelumnya, masih sedikit teman-teman, kita mungkin mau ingatkan apa itu talak, apa itu fasakh, apa itu khudu, dan apa itu ilah. Nanti kita ingatkan lagi penyegaran kembali insya Allah. Karena kalau pada segala yang baru, Pak, yang telah berlalu. Surat Al-Baqarah 232. Allah Ta'ala berfirman, wa'idha talaqtumun nisa. Wa'idha talaqtumun nisa, wa idza, dan jika talaqtumun nisa, kalian mentalak perempuan-perempuan. Perempuan di sini maksudnya nisa agung, ya, perempuan milik kalian. Jadi lafal an-nisa di sini artinya kan bentuk plural niswah, ya, perempuan, ya. Dan maksudnya adalah istri-istri. Dan itu istri-istri kalian, karena memang tidak sah mentalak istri orang. Nah, karena bukan suami istrinya, cuman. Ya. Maka yang ditalak adalah istri-istrimu. Ya, Allah Ta'ala mengatakan talaqtum nisa bukan dengan talaqtum nisa'akum. Ya, karena dengan talaqtum nisa itu sudah paham. Ya, maksudnya perempuan yang ditalak adalah istri kalian sendiri. Ya. Kemudian fabalaghna ajalahunna. Fa di sini artinya maka. Ya. Dengan adanya fa, maka atau kemudian, ya, lalu itu artinya menunjukkan balaghna ajalahunna di sini terjadi setelah adanya talak. Apa arti balaghna ajalahunna? Balaghna Balagh yablughu artinya mencapai. Balik, dia balik. Balagh. Ala hal balagh, apakah aku sudah menyampaikannya? Jadi balagh sampai. Maka ilmu balagh, ya, balagh itu yang membuat kalimat itu benar-benar tersampaikan ke hati orang. Balaghna, balik, yaitu akhir balik. Balik di sini yang sudah mencapai usianya atau masanya, masa balik. Yang sampai adalah perempuan-perempuan itu, istri-istrinya. Ajalahunna, sampai ke ajal mereka. Kan ajal di sini bukan maknai maut, walaupun ajal kadang-kadang dimaknai maut. Jadi ajal bisa dimaknai maut, tetapi makna asal dari ajal adalah waktu. Makna dari ajal itu adalah waktu. Waktu yang muhaddad, yang ditentukan, yang dibatasi, itu makna dari ajal. Ya, di ajal makna itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimuna. Jika datang ajal mereka. Ajal di sini asal maknanya waktunya, itu waktu kematian. Tapi kemudian ajal dimutlakan dan dimaknai dengan kematian itu sendiri. Ya. Ajal telah sampai, telah tiba ajalnya. Nah, itu ajal. Di sini maksudnya ajal aslinya waktunya, telah sampai waktunya, sampai di waktu kematian dia. Tapi kadang ditafsirkan ajal sebagai maut. Tapi ajal di sini kembali ke makna bahasa, itu waktunya. Ya, kan? Jika telah sampai pada waktunya, waktunya itu waktu apa? Waktu iddah. Batas terakhir waktu iddah. Masa iddah. Yaitu apa? Berarti masa iddah. Masa yang masih diperbolehkan seorang suami untuk merujuk kepada istrinya tanpa akad. Itu masa iddah. Masa iddah adalah masa atau dikasih waktu yang masih diperbolehkan seorang suami untuk merujuk kepada istrinya tanpa akad baru. Itu masa iddah. Ya. Jika suami mentalak istri, maka talak satu dan talak dua, ini maksudnya, maka dia menunggu masa iddah, ya, masa iddahnya tiga kali masa haid, gitu. Sebagai ulama kata begitu, tiga kali masa haid. Maka ini disebut masa iddah. Ya. Kemudian habislah masa iddah tersebut. Nah, masa iddah habis. Bukan dekatnya masa iddah. Jadi masa pembalaguna ajalahuna sudah sampai masa iddah, masih sudah selesai masa iddah. Kalau di ayat-ayat ini sebelumnya, nah lihat sini, wa idza qallamtumun nisaa fa balaghtu 31. Wa idza qallamtumun nisaa sama fa balaghna ajalahunna. Ini juga kan paham bedanya. Dulu sama kalimatnya. Ya. Ayat 231 dan 232 surat Al-Baqarah diawali dengan wa idza qallamtumun nisaa fa balaghna ajalahunna. Oke, sama? Tetapi makna untuk balaghna ajalahunna dua ayat ini beda konteks, beda makna. Beda maksud. 231 maknanya balaghna ajalahunna artinya mendekati akhir iddah. Ya. Dipahami baik-baik. Mendekati akhir iddah. Ada Adapun 232 babalauna ajrahunna, di sini maknanya bukan mendekati akhir iddah, tapi habisnya masa iddah. Oke. Yang kita pelajari kan yang 232. Jadi lafal dalam Al-Qur'an babalauna ajrahunna sudah sampai waktunya mereka lihat. Kalimat sudah sampai waktu ini pun kalimat yang sempurna, Pak. Yaitu kalimat yang multi tafsir, yang memang apa sih sampai waktu, apa maksudnya sampai waktu gitu. Karena sampai pada waktunya itu bukan hanya ditafsirkan apa waktu, waktu apa nih. Kalau 231 artinya adalah mendekati, berarti sebelum berakhirnya masa iddah. Sebelum berakhirnya masa iddah itu sebelum haid ketiga, atau ketika di haid ketiga, sebelum selesai haidnya. Oke, itu 231. Ya, jadi kalau 231 itu adalah ayat dalam konteks antum ini menaruh istri antum dan masih di dalam masa atau periode iddahnya istri antum. Ya, belum selesai masa iddahnya. Tapi mendekati masa iddah selesai, maka coba dipikir lagi. Imma famsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Pikir, mau antum rujuk atau mau antum lepas aja gitu. Itu 231. Ya, 231 mana mendekati iddah berakhir. Bisa iddah, maka antum harus mendesain benar-benar, pikirkan sebelum selesai masa iddah. Mau diambil, dipertahankan, yuk rujuk yuk gitu. Atau sudah lepas, sehingga nanti masa iddah selesai, maka dia bukan istri antum lagi, karena antum lepas. Ya. Baik. Adapun ayat ke 232 walaupun permulaannya sama persis secara zahir kata, tetapi pemaknaannya beda. Kenapa maknanya beda? Karena setelah fabalaghna ajalahunna ada kalimat wala ta'dhuruna an yankihna azwajahunna. Artinya wala ta'dhuruna, maka janganlah kalian wahai para wali, ya istimewanya para wali, menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Bakal suaminya siapa? Mantan suami, ya, bekas suaminya. Ini yang kita azwajahum, menikah lagi dengan mantan suami. Kan antum misalnya menceraikan istri, nah dibiarin masa iddah selesai, kan setelah masa iddah selesai otomatis belum bukan suami istri lagi, ya. Kalau mau memang memurojaah, membalikan, maka perlu ada nikah baru lagi, akad baru lagi, ya kan? Ya. Itu dimaksud. Makanya dikatakan sini, para tatur menak nih, yang kira itu aja. Kalau memang mereka mau nikah lagi, mau bergabung lagi, nyepur lagi, merujuk lagi, murojaah, maka jangan cegah mereka untuk nikah. Jangan cegah perempuan itu menikah lagi sama mantan suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya setelah selesai masa iddah, maka yang ada kalau mau dirujuk itu harus menggunakan, harus ada akad baru. Akad baru nanti harus ada wali, ya? Harus ada wali dan ada saksi. Walaupun belum tentu ada wali-wali, nggak harus, tapi yang penting akad. Ya, ini dipatenkan nih. Karena nanti supaya nanti ketika antum ditanya tentang kasus ini antum paham dan juga antum nak paham, ya, bisa lo bisa paham di sini, ya. Adapun ketika masa di dalam masa iddah, maka tidak perlu akad baru, bahkan untuk apa akad? Tidak ada akad, karena masih berada dalam akad, karena suami istri di dalam periode iddahnya istri itu mereka masih berada di ikatan, di akad. Adapun setelah selesai masa iddah, maka ikatannya terlepas. Untuk menyambung lagi harus mengikat lagi dengan akad baru. Gitu. Ya. Baik, fa'alamna ajalahunna. Itu sudah paham jelas insyaAllah. Kemudian kita akan melanjutkan kalimat berikutnya sampai di ma'ruf. Fala ta'duruhunna ayyati'na azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf. Fala ta'duruhunna, artinya maka janganlah kalian mencegah perempuan-perempuan itu. Jadi ma'adul ya'duru artinya mencegah. Jangan kalian melarang mereka kawin lagi dengan kembali kepada pria yang telah menceraikan mereka dan tidak merujuknya hingga habis masa iddahnya. Fala ta'duruhunna, jangan kalian cegah mereka perempuan itu ayyatihna untuk menikah dengan azwajahunna. Azwaj di sini jamak dari zauj, yaitu mantan suaminya. Ya. Tapi itu jika idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Jika mereka saling ridha dengan sebab perkara yang ma'ruf pada munkar. Paham? Kasusnya jadi gambarannya antum menceraikan istri. Ya, oke, okay, menceraikan istri, ya. Itu kan ada masa iddah, ya, salasat kuru, ya, tiga kali masa haid. Nah, menunggu tiga kali masa haid itu menjelang berakhirnya masa haid ketiga, ha, maka turunlah ayat 230. Berapa? Ayo antum refresh dulu mas. 231, ya, sebelum berakhir masa iddah. Ya wa idza talaqtumun nisaa'a fa balaghna ajalahunna famsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf. Apabila kalian mendapat istri-istri kalian dan mereka mendekati akhir iddah, maka coba bikin decision, rujuk atau ya atau biarkan. Sebenarnya sarrihuhunna ini ada dua persilah. Sebagaimana kita pernah bahas di 3 atau 4 minggu yang lalu. Maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf atau rejak diceraikan atau diteruskan diceraikan. Itu menjelang apa? Masa haid, pikirkan baik-baik. Ternyata antum lebih memilih diam. Nah, kemudian hari Sabtu ini selesai itu haid. Ketika dia mandi haid, itu sudah bukan menjadi istri kita lagi, bukan menjadi sekantum lagi. Oke? Okay? Sehingga tidak boleh antum berdua dengan dia. Ya? Sudah bukan makrom. Ini. Nah, akhirnya diperpulang ke kerabat tua atau perpulang ke rumah orang tuanya. Ya gitu. Kemudian kan udah selesai masa iddah kan dia boleh nikah nggak besoknya? Dia boleh besok ada yang lamar terus langsung nikah besoknya lusa, mepet ya minggu ya pagi lamar siang nikah, jadi nggak apa-apa sah. Misalnya gitu, nggak gitu deh, nggak ada yang mau dia terus. Ya. Kenapa? Karena mantan apa diceraikan oleh seorang ustaz, diceraikan oleh ustaz berarti nggak bagus. Ustaz aja membiarkan dia berbuat kayak kita, nggak pasti nggak akan memakruh begitu. Ya padahal ustaznya aja jelek. Nah kemudian, ya terus berlalu hari Ahad, kemudian besoknya sampai sebulan itu rasa ya, bunga-bunga rindu. Ya, jarak saya ternyata selama ini memang kita ini tidak saling mengerti dan seterusnya mikir yang ustaznya itu antum ya. Antum mikir, ya Allah, sepi gitu tanpa dia. Betapa banyak perempuan itu banyak dunia ini. ternyata enggak ada yang seperti dia. Ayo, kok enggak ada seperti dia ya? Umbar. Dan seterusnya gitu. Yang perempuan juga rasanya kangen nih. Banyak laki-laki di dunia ini. Ya, tapi enggak ada yang sama sama dia. Ya iyalah. Nah, akhirnya ya, yang suami mulai duluan ya. WhatsApp buat bapaknya. Pak, boleh gak saya ziarah? Pak Nur, ya bapak, iya enggak, orang tua yang ngerti kayak ini berarti syarat. Ya ada keinginan kan? Wah ini berarti kayak balik lagi nih. Nah ya udah kayak gitu, ya nggak boleh. Terus ditanya anaknya, ditanya bapak itu nanya nggak antar istri itu, apa kiranya bapak karena perempuan, ya, itu jawab. Ya mungkin jawab lah, itu si apa namanya Prayitno itu mau sama mumpung kemari, wah berbunga-bunga itu si Makwan. Wah, saya kenal Pak, itu bahasa Makwan. Yang benar Pak, wah iya benar, gak bohong. Wah berbunga-bunga, gak bisa tidur, gadang, kursus. Ya, waduh. Bapaknya melihat ini suka, wah ini suka juga sama dia, pengen juga dia. Bapaknya gak mau. Makanya mau lihat, maka kemudian bapaknya menolak Prayitno afwan, kami nggak menerima tamu. Udah kayak gitu udah jelas ini ibu bapaknya nggak mau lah. Maka di sini antum sebagai Prayitno, antum tulis ayat ini. Kalau kita tolak pun bisa, apabila najahunda, apabila tak buruhunda, yang tidak najahunda, kita tolak apa yang najahunda.